Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluhu wa khairatuhu min khalqihi alaihi afdalus salati wat taslim wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allahu 'azza wa jalla: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sekalian, bersyukur kepada Allah, pagi hari yang sejuk, redup, teduh karunia Allah Subhanahu wa taala ini kita berkumpul di tempat yang insyaallah taala Allah berkahi ini untuk bersama-sama semakin memperkuat kualitas hidup sebagai hamba Allah, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam pembukaan tadi sudah diingatkan bahwa abad dan generasi terbaik itu adalah di tiga abad pertama. Khairun nasi qarni summal ladzina yalunhum summal ladzina yalunhum. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang hidup pada masaku, sahabat. Summal ladzina yalunhum, kemudian setelah mereka yaitu tabi'un, kemudian setelah mereka yaitu tabi'un at-tabi'in. Setelah itu tidak ada tazkiyah dari Rasulullah SAW. Termasuk pada masa kita sekarang, tidak ada yang patut untuk berbangga bahwa dia adalah sebaik-baik generasi, karena kita adalah tidak mendapatkan seperti yang Rasul alaihi assalatu wassalam sampaikan. Sebagai contoh dan bukti bahwa kita tidak sebaik mereka, silakan antum catat lima perkara. Lima perkara ini adalah Al-Imam Al-Auza'i yang memberi koridor. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, khamsun kana 'alaiha ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ada lima perkara di mana di atas lima perkara itu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita begitu tidak? Ada lima perkara, para sahabat selalu melakukan lima. Satu adalah luzumul jamaah, senantiasa berada dalam jamaah. Satu. Dua, ittiba'us sunnah, mengikuti as-sunnah. Tiga, qira'atul Qur'an, membaca Al-Qur'an. Empat, imaratul masjid, memakmurkan masjid. Lima, al-jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Para sekalian, ini karakter sahabat ini adalah pada lima perkara. Coba kita sudah berapa yang kita jalankan dan sudah berapa persen yang kita lakukan, berapa nilai kita dengan mereka. Nah, para sekalian, tema yang kita akan bahas pada pagi hari ini sungguh sangat penting. Penting sekali. Para sekalian, berkenal dan akhlak itu adalah sangat penting sekali. Bagaimana tidak penting? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna aktsara ma yudkhilun nasa ma bihi, aktsara ma yudkhilu bihi nasa taqwallah wa husnul khuluq." Kata Rasul, dua perkara yang menyebabkan kebanyakan manusia masuk surga, dua perkara. Orang sekalian, ini peta. Siapa di antara kita ingin masuk surga, maka kejarlah dua perkara ini. Kata Rasul, dua perkara. Kebanyakan manusia masuk surga dengan dua perkara. Satu adalah taqwallah, bertakwa kepada Allah. Itu judul. Kedua, wa husnul khuluq, dan berakhlak yang baik. Jadi bahasan kita ini adalah 50% kiat masuk surga ada pada pembahasan kita. Karena itu tentu harus kita simak dengan baik. Lalu kita coba telaah sejauh mana kita sudah menggapainya. Para sekalian, judul buku yang kita akan kita pelajari ini adalah buku yang ditulis oleh beliau Dr. Abdul Aziz bin Nasir Al-Julayl dan Syekh Bahauddin bin Fatih Qail. Nah, para sekalian, judul buku ini adalah sebagaimana yang penulisnya sampaikan adalah merupakan sari pati dari dua kitab. Kitab itu adalah bernama Syiar A'lam An-Nubala. Syiar A'lam An-Nubala itu adalah ensiklopedi tentang tokoh-tokoh dan imam-imam, para ulama, ahlus sunnah wal jamaah, sampai dengan masa penulisan kitab itu, yaitu Al-Imam Adz-Dzahabi. Jika antum ingin tahu figur-figur para ulama, figur-figur orang-orang yang bernilai luhur dan tinggi, orang-orang berkualitas sampai dengan zaman Imam Adz-Dzahabi, kitabnya bernama Syiar A'lam An-Nubala. 25 kali kitab Riyadhus Shalihin. Kita tahu kitab Riyadhus Shalihin tebalnya seperti apa? Kalikan 25 kali. Ya, jadi itu tebalnya. Kemudian yang kedua adalah Sifatu As-Safwah, yang merupakan ringkasan dari kitab Hilyatul Awliya. Sifatu As-Safwah ini adalah 4 jilid. Kalau katakan juga 4 jilid kali Riyadhus Shalihin. Jadi 25 jilid plus 4 jilid, 29, diperas begitu, kemudian menjadilah buku ini. Kalau antum baca, buku yang di tangan ataupun ada pada antum itu, yang membacanya adalah orang yang punya kesungguhan untuk mengetahui bagaimana kehidupan dan peri kehidupan salaful ummah dahulu. Tapi yang tidak punya semangat, kayaknya segan membacanya. Kenapa para jamaah sekalian saya katakan demikian? Karena beliau dalam menulis kitab ini adalah as-sardu. Sard itu artinya adalah menukil, mengatakan ulang begini. Tidak ada komentar, sangat-sangat sedikit, bahkan hampir dikatakan tidak ada. Semuanya adalah nukilan. Tidak ada komentar, tidak ada penjelasan. Jadi semestinya kita harus begitu, kita sekarang begini, apa langkahnya? Tidak ada. Pokoknya murni apa yang didapat, diambil, kemudian dicantumkan dalam kitab beliau ini. Jadi, para jamaah sekalian, yang membacanya adalah orang yang sungguh-sungguh. Karena kalau kata orang, akan menimbulkan monoton. Karena sampai sekian banyak itu adalah hanya merupakan nukilan dan disampaikan kepada kita agar kita memahami dan mencamkannya. Tanpa ada dikte, tanpa ada bimbingan, tanpa ada pengarahan, harus bagaimana, apa komentarnya, apa tambahannya, apa pengurangannya, tidak ada. Hanya beliau, nih Imam Adz-Dzahabi mengatakan begini, nih Imam Ibnul Jauzi mengatakan begini, sudah, hanya itu. Bagi orang zaman sekarang, pengennya adalah gampang, tetapi kemudian dicerna dan praktis diamalkan. Sebetulnya sesuai dengan gairah masa kini saja. Orang-orang biasanya adalah ingin penjelasan, tetapi di sini tidak ada penjelasan. Metode seperti ini tidak aneh. Bahkan para imam, para ulama terdahulu begini cara menulis kitab itu. Tidak ada komentar. Kalau komentar itu hanya judulnya. Seperti misalnya Al-Imam Al-Bukhari, dalam Sahih Al-Bukhari beliau mengatakan bab kada, bab kada. Dah. Dan itu adalah fikihnya beliau itu ada pada babnya. Kata para ulama, Fiqhul Bukhari fi tarajimi abwabihi. Kalau kita ingin tahu kedalaman fikih Imam Bukhari, lihat dan perhatikan bagaimana beliau memberi nama suatu bab dalam hadis yang akan dibawakannya. Setelah itu tidak ada komentar, tidak ada penjelasan, tidak ada. Jadi seperti matan, hanya redaksi yang diriwayatkan. Jadi buku ini di antara keistimewaannya adalah tidak ada komentar. Silakan antum sendiri yang memasak dan meraciknya. Tetapi begitu adanya dari kitab-kitab itu. Nah, pada sekalian, melalui kajian kita hari ini, dari sekian banyak itu, sudah disarikan oleh beliau dalam satu kitab, barangkali terjemahannya adalah ini. Ini, dalam pemaparan dan pengkajian kita hari ini, saya akan pilih lagi. Karena sepertinya waktunya tidak cukup. Jadi saya akan pilih lagi, milihnya adalah dari 26 fasal yang ada dalam kitab ini, saya akan memilih hanya 11 fasal saja. Jadi kalau nanti ada waktu lebih. Dari 11 itu pun saya hanya mengambil satu fasalnya, dua atau tiga perkataan saja. Jadi apa yang akan kita kaji pada hari ini adalah, saya tidak bisa menjanjikan seluruh kitab ini tuntas, tetapi dia adalah sari dari sari dari sari. Mudah-mudahan Allah SWT memberi taufik kepada kita untuk dapat mengamalkan apa yang dimaksud oleh penulisnya. Para jemaah sekalian, sebelum kita mulai, saya ingin sampaikan bahwa akhlak dan realitas umat Islam saat ini seperti apa. Dan saya tidak ingin menyebutkan yang bagus-bagusnya. Kalau yang bagus, sudah jelas memang semestinya kita harus bagus. Tapi setidaknya perhatikanlah 6 perkara berikut ini. Pertama adalah durhaka. Durhaka ini dilakukan bukan saja oleh kalangan muda yang memang mereka sangat tidak berimbang dalam pendidikan mereka terhadap perkara-perkara din. Tetapi juga durhaka ini dilakukan oleh orang-orang yang sudah hampir masuk kuburan. Durhaka. Durhaka pada Allah Subhanahu wa taala, durhaka pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, durhaka pada al-Islam. Banyak di antara manusia yang mereka itu adalah meninggalkan apa yang disyariatkan Allah dan banyak yang melanggar apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala. Sedikit kalau saya mungkin tambahkan, hari Jumat kemarin terjadi durhaka pada saudara sekalian. Bayangkan hari Jumat, semua jalan macet dan puluhan kilo macet tersendat. Walaupun saya tidak mengatakan bahwa boleh demo, tetapi mestinya jangan hari Jumat lah, betul tidak? Pekerja dan buruh itu kan kebanyakan kaum muslimin. Hari itu adalah hari Jumat. Beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Mestinya jangan hari Jumat lah. Kemudian mereka yang tidak terkait, bayangkan semua sampai terkena dari mulai Karawang Barat habis. Terhenti total. Tidak bisa maju, tidak bisa mundur. Semuanya sepakat tidak sholat Jumat. Apa tidak durhaka? Pemrakarsa itu adalah bertanggung jawab itu. Nah, para jemaah sekalian, ini contoh ya, bahwa hari Jumat itu harusnya pagi mungkin, sepagi mungkin kita datang ke Masjid Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pahala seperti orang yang berkurban unta. Ini malah justru beribu orang mereka tersendat melakukan sholatul Jumat. Dua, para jemaah sekalian, dekadensi moral. Waduh, dekadensi moral di mana-mana. Halal jadi haram, haram jadi halal. Free sex. Waduh, siapa yang mengatakan tidak? Zina itu boleh di mana-mana. Nah, pada sekalian, ini adalah perkara yang menjadi sorotan dalam kacamata akhlak. Maraknya kriminalitas di mana-mana. Barang orang diambil jadi milik dia. Dia halalkan. Padahal menghalalkan harta kaum muslimin itu adalah haram. Harum amaluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah. Harta seorang muslim yang mengatakan la ilaha illallah haram hukumnya. Lalu dia halalkan, dia ambil, dia jual barangnya, dia ambil uangnya, dibelanjakan, dimakan seolah halal milik dia. Itu namanya menghalalkan. Dan itu adalah bukan saja harta, tapi harga diri, nyawa dan seterusnya. Kriminalitas marak. Dan buktinya adalah dalam tayangan-tayangan barangkali media elektronik, setiap hari orang bisa mengkonsumsi informasi betapa kriminalitas itu semakin hari semakin bervariasi. Krisis identitas. Dia sudah lagi tidak percaya diri kalau menampakkan bahwa saya muslim. Dan ini adalah bermasalah pada sekarang. Oleh karena itu, bahkan silakan renungkan hadis berikut. Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda melalui Ibnu Ka'ab bin Malik Al-Ansari dari ayahnya, berarti Ka'ab bin Malik. Kata Rasul, silakan renungkan hadis ini. Rasul bersabda, "Madhi bani ja'iani ursila fi ghanamin bi afsada lahuma min hirsil mar'i 'alal mali wasyaraf." Rasul bersabda, kata beliau, tidaklah dua serigala itu kan lebih ganas dari anjing, Pak, betul tidak? Serigala dua lapar dua-duanya dilepas pada kambing. Kambingnya satu, bukan banyak. Kalau kambingnya banyak mungkin wajar lah. Tapi dua serigala dilepas disuruh memangsa satu kambing. Ghanam, kata Rasul, tidak akan lebih rusak dibanding dengan ambisi seseorang terhadap harta dan kehormatan. Dan sekalian, betapa Rasulullah SAW mengatakan bahwa orang yang ambisius terhadap harta adalah lebih dahsyat, lebih buas dari serigala. Betapa bahwa Rasulullah SAW mengatakan bahwa orang yang ambisius terhadap kehormatan, dia lebih buas daripada serigala. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Syekh Albani mensahihkannya di dalam Sahih At-Tirmidzi. Para jemaah sekalian, na'udzubillah min dzalik. Jangan kita mau diturunkan derajatnya dari dunia manusia kepada dunia serigala atau dunia hayawan. Dunia serigala jelas puas, tapi keumuman hayawan adalah memangsa. Dunia mangsa memangsa, dalam bahasa Indonesia disebutnya premanisme. Premanisme itulah dunia hayawan. Jangan kita masuk dalam dunia itu, tidak sesuai dengan nilai akhlak yang diajarkan Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sekalian, buku yang kita pelajari ini adalah kata beliau dalam kitabnya mengatakan bahwa manhaj salaf itu isinya adalah al-aqidah, aqidah keyakinan, tasawur pola pikir, paradigma, suluk, tindakan, al-akhlak, perilaku, dan semua itu adalah mencakup dan dicakup oleh al-Islam. Karena itu kata beliau di akhir pernyataannya, fakana annahu la yuqbal min ahadin al-iltizamu bi akhlaqis salaf wa tarki mu'taqadihim. Tidak patut kita pandang bahwa jika seseorang hanya berakhlak tetapi tidak berakidah, kita tolak, maka kita juga tidak bisa menerima orang yang berakidah tetapi tidak berakhlak. Jadi dua-duanya harus ada secara paralel. Dia akhlaknya lurus, baik, terpuji, tapi dia juga akidahnya harus lurus. Begitu kata penulis. Karena itu, kata beliau, kitab ini berusaha untuk memaparkan kepada kita tentang bagaimana manhaj dan tuntunan salaful ummah berkenaan dengan akhlak ini. Dan ini adalah disarikan dari dua kitab, yaitu Siyar A'lamin Nubala dan Sifat As-Soffah, yang ditulis oleh yang pertama adalah Imam Adz-Dzahabi Syamsuddin, yang kedua adalah Ibnu Al-Jauzi rahimahumullah. Di dalam kitab ini adalah berisi tidak kurang dari 26 pasal. Dan kenapa beliau tulis kitab ini adalah karena kata beliau, betapa jauhnya jarak antara abad sekarang dengan masa-masa di mana Islam masih murni, jernih diterima oleh generasi terdahulu umat ini. Karena itu kata beliau bahwa kita hendaknya untuk segera memperhatikan perkara ini dan mencamkan dalam kehidupan kita. Dan kata beliau dikatakan aisu asbaha minal mu'tad an yaral insanu ahyanan min nafsihi aw min ba'di ikhwanihi min ad-du'a bu'dan fil janibil khuluqi an akhlaqi as-salaf wa suluki. Kata beliau bahwa jangankan orang awam, orang-orang yang terkategori du'at ilallah subhanahu wa ta'ala saja terkadang masih jauh dari sisi perilaku yang terpuji, yang ada dan bahkan menjadi karakter dalam awal generasi umat ini. Nah, oleh karena itu maka kita hendaknya pahami dan kemudian kita bahas secara seksama daripada kitab ini. Pada yang sekalian, mungkin saya perlu sampaikan supaya barangkali para jemaah sekalian yang tidak memiliki bukunya adalah mengetahui isi kandungan daripada kitab ini. Kitab ini berisi tentang 26 fasal seperti yang tadi saya katakan. Adalah yang pertama adalah tentang masalah al-ikhlas. Dua, tentang masalah takut, al-khasyah, takut. Dua, tentang masalah syuhrah, syuhrah itu masyhur, terkenal. Kemudian ujub itu bangga diri dan merasa diri lebih daripada yang lain, sehingga dia kagum terhadap apa yang ada pada dirinya. Zuhud juga dipaparkan dalam kitab ini. Zuhudnya ada zuhud dalam perkara duniawi, urusan material, dan ada zuhud dalam perkara yang bukan material, yaitu masalah kedudukan dan kehormatan. Kemudian beliau katakan al-fikhu fid-din, dalam masalah bagaimana kita memahami tentang perkara ad-din. Al-ilqiyad, masalah kepatuhan. Seseorang itu patuh tidak kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana cerminnya pada generasi salaful ummah dulu? Dalam masalah fatwa, bagaimana dulu salaful ummah berfatwa? Kemudian dengan masalah Al-Qur'an, bagaimana salaf terhadap Al-Qur'an pada masa yang lalu? Berikutnya adalah ijtihad dalam masalah ibadah. Bagaimana salaful ummah dahulu di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Bagaimana salaful ummah dahulu dalam masalah amar ma'ruf dan nahi munkar? Dan para jemaah sekalian, ini adalah tentu menjadi hal yang harus kita cermati. Jihad fisabilillah juga kita harus cerminkan. bagaimana salaful ummah dulu dalam masalah berjihad.